Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabihi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salawat salam moga tercurahkan duhai kekasih kepadamu junjungan Rasulullah Muhammad ibni Abdullah pada keluarga, pada sahabat dan pada semua. Yeah, ini bukti cinta kami pada engkau wahai Nabi, sang pemberi syafaat dirimu Rasulullah Muhammad. Ya, diutus untuk sempurnakan akhlak engkau manusia suci, manusia hebat. Semoga kami dikumpulkan bersamamu nanti di akhirat. Sayyidi Rasulillah Muhammad Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salawat salam.